عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل فاتقوا الله وأطيعون، صلاة وسلاما على رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، مسلمين والمسلمات رحمكم الله، kita sambung ayat 69 Suratul Ahzab. Dan saya mohon maaf bulan lepas tidak hadir. Saya dah inform, tak silap saya, akan ketidakhadiran saya sebelum puasa. Saya inform kat Tuan Imam. Imam lupa. Imam lupa. Saya pun tak telefon balik. Silap saya. Bukan salah tu Imam. Salah saya. Maknalah dah puasa. Terdapat banyak lupa. Saya balik ke Kuala Lumpur. Hantar anak balik ke Jordan. So, saya cuti 3-4 hari tu yang saya tak hadir. Tarik. Kuliah tu tarik flight dia. Jadi, saya inform awal lagi sebelum puasa. Imam lupa, saya pun tak teringat. So, tuan-tuan datang tu, muslimat datang tu ada pahala. Kecuali yang umat, tolak pahala. InsyaAllah, mudah-mudahan semuanya mendapat bahagian daripada Allah. Baik, ayat 69. Suratul Ahzab. Allah berfirman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. Sadaqallahul Azim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang Yahudi yang telah mencaci Nabi Musa, lalu Allah membersihkan dari segala cacian yang mereka katakan, dan adalah dia, yakni Musa itu, seorang yang mulia di sisi Allah. Ayat 69 daripada Suratul Ahzab yang kita sambung pada malam ini adalah merupakan sebahagian daripada disiplin orang-orang yang beriman terhadap baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan melalui ayat ini suatu bentuk perkara yang tidak boleh ada kepada mereka yang mengaku beriman kepada Allah, iaitulah mencaci, menyakiti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah mengemukakan peristiwa-peristiwa yang berlaku di zaman Rasul-Rasul sebelum daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara kisah yang Allah bawa kepada kita adalah betapa buruknya, betapa tidak sukanya Allah terhadap sikap orang-orang Yahudi terhadap Nabi Musa alaihi salam. Allah beritahu dalam ayat ini, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْ مُوسَى. Kamu jangan jadi, kata Allah, seperti puak-puak Yahudi. Antara kerja mereka, آذَوْ مُوسَى. آذَوْ jadi jamak. آذَوْ makna bagi sakit, bagi marah, bagi Nabi Musa fedak. Buat macam-macam ke Nabi Musa. Ini perangai orang-orang Yahudi. Tuan-tuan ibu ayah boleh baca di dalam Al-Quran bagaimana mereka mempersendakan ajaran Nabi Musa alaihi salam. Satu bangsa yang tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah. Sudahlah Nabi dan Rasul terlalu banyak dikirim Allah di kalangan keluarga Ya'qub, yakni keluarga Israel, kerana Ya'qub itu nama timan-timanannya adalah Israel. Itulah yang datang Bani Israel, anak-anak Israel, yakni anak-anak Nabi Ya'qub alaihi wassalatu wassalam. Terlalu banyak Allah kirim Rasul Nabi di kalangan mereka, tapi hampir majoriti mereka perlekeh, mereka buat lebih kurang sahaja. Termasuk Nabi Musa alaihi salam. Bacalah surah-surah yang mudah-mudah bagaimana kita mendapati adanya di sana ucapan-ucapan Nabi Musa yang dirakam Allah, ucapan yang menzahirkan kekecewaan frasnya Nabi Musa terhadap Bani Israel. Ambil surah-surah mudah, reka-reka. Allah berfirman, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَ بِهِ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Ayat nombor 5, surah Saf, surah 61, surah Saf. Allah berfirman, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaum, lima tuzunani, mengapa kamu suka sangat sakitkan hati aku? Frah Nabi Musa, mengapa kamu suka sangat bagi aku bengang dengan kamu? Waqad ta'lamuna anni Rasulullahi ilaikum. Sedangkan kamu semua tahu, waqad tauqid di sini, waqad ta'lamu. Sedangkan kamu tahu, anni rasulullahi ilaikum. Aku ini Rasul Allah untuk kamu. Bukan aku olok-olok. Kamu pun tengok tongkat aku menjadi ular. Kamu tengok. Kamu pun tengok bagaimana aku hentak tongkat. Laut terbelah menjadi 12 lubang. Kamu tengok dengan mata kepala kamu. Aku hanya di arah Allah untuk menghentak tongkat itu. Faqul nadrib bi'asaka al-bahr fanfalaq fakana kullu firqin kattawdil 'azim. Allah suruh aku pukul tongkat itu ke laut dan aku pukul, lalu kullu firqin, setiap kumpulan melaluinya 12 lorong dan laut itu terbelah. Kattawdil 'azim, laksana gunung-gunung yang tinggi. Kamu tengok semua. Aku doa pada Allah supaya datang makanan al-manna wa salwa. Aku pohon pada Allah supaya kita yang sesat di padang pasir di 40 sana selama 40 tahun Allah sesatkan Nabi Musa dan Bani Israel di padang pasir di semenanjung Sinai kerana mereka malas untuk berjihad di jalan Allah. Allah biarkan mereka di tengah-tengah padang pasir itu. Nabi Musa Uhud supaya Allah kirimkan awan lindung. Tolonglah ya Allah. Lalu Allah kirim wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami lindung kamu dengan ghamam, lindungan awan. Nak apa lagi? Awan mari tutup jadi payung. Wa nazzalna 'alaikumul manna wasalwa, dan kami kirimkan kepada kamu manna wa salwa, makanan al-manna dan as-salwa. Al-manna adalah manisan, kata Ibnu Abbas, kuih-muih. Kuih-muih mai mana? Masjid kulim tak? Kuih-muih mai pada langit. Allahu Akbar. Turun berdulang-dulang, kata Ibnu Abbas, setiap pagi menjadi breakfast Bani Israel. Nak apa lagi? Suruh berjihad, bacoy. Dia nak ambulan, dia nak FIU, lari. 2, 3, 5. Pernah kot, tak ketahuan. Suruh berjihad, tanah terdarah kuat. Turun. As-salwa. As-salwa ialah burung-burung putih. Seperti burung merpati yang jinak diambil di sembelih. Dimakan. 40 tahun Allah bagi. Tiba-tiba kata buat lebih kurang ke Nabi Musa. Bila Allah perintahkan sesuatu, buat lebih kurang ke Nabi Musa. Antaranya firman Allah. Wa idh qala Musa liqaumi, inna Allah ya'murukum an tadbahu baqarah. Bermula ayat 67. Daripada suratul Baqarah. Kita melihat bagaimana mereka mempersendurkan Nabi Musa. Apabila berlaku suatu kematian seorang lelaki di kampung ini. Lelaki ini orang kaya. Orang kaya tapi tak ada adik-beradik. Tak ada siapa nak warisi harta dia. Yang ada seorang sepupu dia. So, sepupu dia ni tengok kawan ni lambat nak mati, dia bunuh. Dia tak pakai kuala pula. Dia bunuh ada. Sian, tunggu tuan-tuan. Saya fikir satu, saya selalu sebut. Keluarga 4 orang nak ziarah kubur mana batu nisan. Saya fikir yang tu saya sedih. Wah, ini ada juga tanda batu nisan. Ni kubur mak, ni kubur ayah. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada apa tinggal. kesian kita, sedih. Oh, sedih sampai tak ada apa lagi dia dalam keadaan itu berlaku dalam masyarakat kita. Nabi Musa, kawan tu kena bunuh. Mayat tu sepupu dibunuh. Mayat ni dia lempar dekat kampung lain, kampung Yahudi juga. Lepas tu dia claim kata puak-puak kampung dibunuh. Oh, tu dia. Puak-puak kampung kata kami tak tahu apa. Mengadu ke Nabi Musa, akhirnya Nabi Musa mengadu pada Allah, macam mana nak settle kes bunuh ni? Nak panggil forensik ke, nak panggil penyelam bislang dari tulang jam tangan ke gelang ke apa ke, nak pergi cari saksi-saksi berdekatan ke, doa ke Allah, tiba-tiba Allah kata, sembelih sapi betina, bakar. Puak-puak tu dengar, dia kata, atas takhiduna huzwa, kamu nak main-main ke Musa? Nak main-main dengan kami ke? Kek bunuh, dia boleh lembu apa, korban boleh ke? Wah, ni start lah tu. Mereka mula mempertikaikan arahan-arahan Allah. Sedangkan suruh sembelih bakarah tu, bukan kehendak Musa, kehendak Allah. Tapi mereka jawab, atas takhiduna huzwa, adakah Musa dengan perintah sembelih bakarah ni, kamu nak main-main dengan kami? Awak, saya ingat kami bodoh kan? Kek bunuh, kek bunuh, reportlah polis, tak pun JKKK sebab elang dah naik. Januari 2011, enter tu imam sekali. Rezeki. Undi macam biasa. Waduh. Awak ingat kami bodoh? Okey, bunuh. Suruh kami sembelih lembu. Pulih ke ada? Pilih pun pulih lah. JKKK ada. Ketua kampung ada. JKKK pula dua. P pula satu lagi. Persekutuan. Nak apa sih? Oh, ingat kami bangang tak? Suruh-suruh sembelih sapi bersina. Apa punya perintah? Bertikai. Qala a'udzu billahi an akuna minal jahili. Musa kata, aku bukan jahil. Aku bukan bodoh. Allah suruh. Panjanglah ceritanya. Saya tak nak fokus ke kisah tu. Saya nak fokus perangai. Orang beriman, dia tak boleh tiru perangai Yahudi, kata Allah, dengan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mana Bani Israel mudah-mudah senang-senang bagi Nabi Musa tension. Kalau cek darah tinggi Nabi Musa dengan 280 per 150 tumbang. Diulah perangai manusia, punya jahat manusia. Maka Allah turunkan ayat ini berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Berdasar hadis Bukhari Muslim sahih daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Pada suatu hari kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah membahagikan ghanimah, harta rampasan perang. Zaman kita boleh makan ghanimah yang diperolehi apabila berlaku peperangan dengan musuh. Nabi Musa zaman dia ghanimah tak boleh makan. Mesti dihimpunkan semua harta yang didapati dalam peperangan. Zaman Nabi Musa syariat dia, dia kena lungguh tengah-tengah. Harta emas ke ketua yang buah ke lungguh. Nabi Musa doa, saat lagi peti mari tembak hamba habis. Allah tak bagi makan. Waktu yang sekali Nabi Musa doa, tak main peti. Lungguh lah. Nabi Musa tengok JKKK ada 12 orang. Nabi Musa kata, dia ada yang makan seorang. Dia doa lah. 3-4 kali doa peti tak turun. Akhirnya Nabi Musa bariskan 12 JKKK dia. Cek seorang-seorang. Seorang bersimpan ketua emas dalam jubah. Terkedarak kuat apa tu? Dia simpan ketemat dalam jubah. Nabi Musa kata, aku katalah sebab tu. Tak main peti. Nabi Musa pun letak doa, peti main tembak, selesai. Syariat Rasulullah sampailah boleh makan. Yas'alunaka 'anil anfal. Quran sebut anfal lah, harta rampasan. Baik. Walimah. Bila Nabi bagi, bagi betul lah. Ada orang-orang Ansar yang tak setuju. Ini hadis Ibnu Mas'ud dalam Bukhari Muslim. Hadis sahih. Ada tak ramai lah 2-3 orang Ansar. Bila Nabi dah bagi tu, tambah dalam perang Hunain. Satu Nabi dah bagi. Perang Hunain semua aku setia dapat. Sahabat semua tak dapat. Nabi jinakkan mu'alam. Kalau bila bagi dalam satu perang, sebab turun ayat kata Ibnu Mas'ud. Bagi-bagi tu adalah 2-3 orang Ansar merungut. Kata ini bukan pembahagian kerana Allah ni. Oh, pulak dah. Dapat tak, tak cukup. Kawan dapat sekatun dia 2 kotak, mana haji. Marah, orang sama-sama. Hantu yang tinggal ambil pergi lah. Oi marah. Cakap, ini bukan pemberian kerana Allah. Dengar dia Rasulullah. Ibnu Mas'ud kata, merah padam muka Rasulullah. Sebab daripada Nabi itu tak ada satu pun kerana Allah. Tak ada satu pun tak kerana Allah. Semua kerana Allah. Boleh 2-3 Ansar kata tak kata lah tuan-tuan. Mereka pun manusia. Macam tak puas hati. Dengar dek Nabi. Merah muka. Nabi bersabda, Rahimallahu ala Musa. Faqad uziya. Bi aksar min hada. Fasobar. Au kamakon. Hadis Bukhari Muslim. Bila Nabi dengar orang Ansar umur 2-3 orang kata ini bukan pembahagian kerana Allah, maknanya ucapan tak kuat hati, Rasulullah terus bersabda, Rahimallahu ta'ala, Rahimallahu ala Musa. Semoga Allah merahmati Musa, kata Nabi. Faqad uziya bi aktsar min hadha. Sesungguhnya Musa telah disakiti, kata Nabi, lebih teruk daripada ni. Bi aktsar min hadha. Musa, kata Nabi, aktsar, lagi banyak, lagi teruk dia kena min hadha daripada apa yang aku kena hari ini. Fasabara, tapi Musa bersabar. Itu ucapan Nabi. Kata Ibnu Mas'ud. Disebab itulah turun ayat. Allah marah. Kamu jangan tiru perangai Yahudi. Yang menyakiti para Nabi, para Rasul. Terutama Nabi Musa. Orang beriman disuruh. Apa saja datang daripada Nabi. Pembahagiannya, ucapannya, apa saja adalah keadilan yang tak dapat dinilai dengan ucapan. Sebab dia Rasul. Rasul yang Allah sebut. Hadaina wajtabaina. Dalam surah Maryam ayat 59. Surah Maryam ayat 59. Di hujung ayat 59 surah Maryam, Allah kata apa? Rasul-rasul ni dua je. Pertama, hadaina. Kedua, wajtabaina. Hadaina, kami beri petunjuk. Makna setiap apa Rasul buat di bawah kawalan Allah. Satu. Yang kedua, wajtabaina. Kami yang pilih Rasul-Rasul jadi Rasul, kami pilih. Kamu tak ada ruang untuk mempertikaikan akan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apatah lagi menyakiti hatinya, apatah lagi buat tak ketahuan dengan dia. Ulama membahaskan bagi kita di akhir zaman, apa bentuk nak menyakiti Nabi? Jasad Nabi sudah di dalam tanah. Dia hidup di alam barzakh. Ada malaikat yang tolong kirim salam kita pada dia. Dalam hadis yang sahih, ada malaikat yang Allah tugaskan kirimkan salam selawat kita kepada baginda Rasul. Dia hidup. Tapi apa maksud kalau mau dikaitkan ayat ini dengan kita? Jangan sakiti Rasulullah dengan maksud jangan sakiti ajaran dia. Jangan sakiti apa yang dia ajar pada kita. Jangan kita pertikai. Itu dia benda Nabi tak suka. Kita mempertikaikan ajaran dia. Bahkan wajib kita menzahirkan cinta, kasih kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersedia mempertahankan Rasulullah, mempertahankan Islam bila mana ada manusia-manusia yang cuba menghina, memperlekeh Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita wajib buat. Al-Hafiz Imam Ibnu Hajar Asqalani ketika dia describe mengajar kita bagaimanakah bentuk kasih sayangmu kepada Rasulullah, apa contoh kamu ni dah sayang Nabi, kata Imam Ibnu Hajar. Dia kata begini, kamu diberi dua pilihan. Pilihan pertama, kata Ibnu Hajar, pilihan pertama adalah pilihan duniawi. Katalah kita diberi pilihan pertama, sebuah rumah berharga 6 juta. Siap dengan kolam renang, siap dengan lift, siap dengan gas. Dia punya kit pun elektronik. Tak payah seret-seret. Kita punya spuk. Dia spuk tanggai kit. Pakai remote daripada jauh lah. Rumah sempoi punya. Siap ada. Kamera Lita ada. Ada seorang orang kaya. Cerita betul. Seorang orang kaya. Adik dia nak murid saya. Adik dia cerita kat saya. Abang dia ni lah. Orang kaya sungguh. Pi haji 2 tahun lepas. Rumah tinggal. Saya tengok rumah dia. Ya Allah, rumah berapa bilik? 24 bilik. Punya untuk. Tak tahu pintu mana anak satu. Punya dahsyat rumah. Apa jadi? Dia pergi maka handphone dia tu. Dia daftar punya mana tu. Dia boleh tengok dalam rumah dia. Ada orang, tak ada orang. Punya tak ketahuan. Duk masjid haram ni, on your phone tengok. Kamera tutusin. Tengok. Rompak dia terokok. Mampu. Dia boleh ada kamera surveillance. Boleh check dalam rumah dia. Dia boleh tengok di masjid haram. Dia boleh tengok di Arafah. Sampai tahap tu punya kaya. Tu nak ibadah ke mana balik dah pun tak tahu, tak ketahuan, ketahuan saya tak tahu. Ni hati dia cerita. Sampai tahap tu punya mewah. Punya dahsyat rumah. Sampai boleh link dengan handphone. Check, dia tak bimbang lah, curi tak masuk. Punya dahsyat manusia akhir zaman. Kalau nak sampai lagi sejam, ada sistem. Tuan-tuan boleh on pakai handphone. On tuan-tuan punya aircon, boleh ada sistem. On lampu, ada teknologi lah. Tuan-tuan kata nak sampai sejam lagi heavy. Tentu. transmit dekat rumah, tap aircon on. Gaduh. Gate siap buka lah. Allah, cuma tak ada anjing remote lagi. Remote control punya anjing. Punya canggih. Sekarang punya teknologi. Ya, kari. Punya kayu. Tuan-tuan dibagi rumah tu. Katalah rumah macam. Kata Imam Ibnu Hajar. Pilihan pertama, itulah kamu dapat. Kemudian kamu diberi pilihan kedua. Suruh pilih. Pilihan keduanya ialah kamu disuruh melihat batang tubuh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan bercakap, tengok badan Nabi. Daripada rambut Nabi sampai kaki Nabi, tengok Nabi punya badan. Tiba-tiba kamu pilih nak tengok tubuh Rasulullah. Tiba-tiba bila kamu dah pilih nak tengok tubuh Rasulullah, tiba-tiba ada sesuatu yang menghalang menyebabkan kamu tak dapat tengok tubuh Rasulullah. Walaupun kamu dah pilih yang itu, tiba-tiba hatimu merasa kecewa yang amat sangat. Kata Ibnu Hajar, ketika itulah terbit cintamu pada Rasulullah. Itu dia kata. Bukan bercakap dengan Nabi, tengok dia lah. Tak cakap, tengok lah. Bukan peluk ke bercakap. Tengok, kita lah. Ada benda halang. Lalu kita regret. Kita menyesal. Kita rasa suatu macam punya kehilangan. Ibnu Hajar kata, engkau sudah cintakan Rasulullah. Baru peringkat awal, belum berjihad lagi. Ni tanda cinta. Bukan cakap sedap mulut. Cakap, oh kita ni Abu Bakar bunyi pun. Jangan jadi Abu Sufyan. Jangan jadi Abu Lahab. Kita ke jadi Abu Bakar. Mana-mana yang dah bertaubat, kembali ke pangkuan kita. Ini Abu Sufyan. Amboi. Sedap empat cakap. Mana-mana penulis-penulis blog kita. Ini Abu Hurairah. Astaghfirullahaladzim. Kamu nak samakan diri kamu dengan para sahabat. Masalul ashabi masalul nujum. Sahabat aku umpama bintang di langit. Malik tada bisyai'in minha tada. Siapa di antara kamu yang ikut salah seorang daripada sahabatku, dia mendapat hidayah petunjuk. Kita berucap masuk TV sedap-sedap. Nulis blog kita adalah Abu Hurairah. Sebab Abu Hurairah dia kumpul hadis. So penulis blog kita kumpul maklumat. Tak kucing lah. Bulu hidup Abu Hurairah pun tak sampai level nak sama dengan kita. Malulah sikit tuan-tuan. Abu Hurairah tak bisa okok lah. Kamu nak sembang jadi macam Abi Bakrin. Inilah yang kita dambakan. Kita mesti menjadi seperti Abi Bakri. Abi Bakri. Abi Bakri berjalan. Pada suatu hari, Abi Bakri berjalan dengan maula pembantu dia. Nak jadi Abi Bakri ni? Ambil cerita kecil ni sudah. Berjalan Abi Bakri bersama maula pembantu dia. Tengah-tengah berjalan, Abi Bakri terasa dahaga haus. Lalu memerintahkan maula di pipi ayah kan. Nak bagi duit, maula kata ada duit. Pembantu dia ada duit. Belilah 2 botol susu. Minum, minum sampai habis. Habis minum, Abi Bakri tanya, baru teringat, duit mana ambil? Maula kata, duit kemarin dapat. Duit jampi zaman nak kotinang koi poti koi kokun. Duit tu. Zaman tu saya kapi, dia kata. Saya pandai jampi-jampi. So, marilah seorang kapi. Dia cerita ke Abi Bakri. Saya kapi, saya jampi-jampi elok. Lepas tu, kawan ni Tak ada duit. Dia minta tangguh. Saya pun kesian tengok dia, kata Maulana. Saya pun tak apalah, tangguh bayarlah. Kemarin dia bayar, saya sapu. Dia dah Islam lah. Waktu dia nanggung-nanggung tu, dia kambing lagi. Duit itu saya beli. Abi Bakrin kata, astagfirullahalazim. Dia duduk dan dia korek bagi muntah susu. Aku tak mau subah. Itu Abi Bakrin. Hampa terpaksa buat mesyuarat khas politik wang. Ini Abi Bakrin tu. Terpaksa panggil mesyuarat. Bincang politik wang. Bunyi rasuah. Tapi tak mau sebut rasuah tu. Sebut politik wang. Keluar suat khabar. Kawan ni 6 juta. Kawan ni 7 juta. Kawan ni kena sangkut kantong 3 tahun. Macam-macam. Kamu nak jadi Abi Bakrin. Kamu korek buah mutah. Abi Bakrin korek buah. Sehingga riwayat menyebut. Dia tersandar di dinding. Kelesihan kerana tak ada apa lagi yang mahu dikeluarkan. Sedangkan kalau ikut hukum, Abi Bakrin tak payah buat macam tu. Dia tak tahu. Ambil pada prinsip wala tajassasu dalam kaedah fiqh usul. Berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat, wala tajassasu. Jangan engkau mengintip-intip. Jasus. Jasus tu spy lah, SB. Jasus, pengintip. Wala tajassasu. Jangan engkau mengintip-intip. Dengan makna dalam fiqh usul, iaitulah tak perlulah pitanya korek tak ketahuan. Tuan-tuan pergi restoran, minta nasi goreng ayam, tak payah tanya minyak pakai minyak apa ni. Ambil minyak Cina orang ni. Tak payah tanya. Tak payah tanya ni, ayam tu boleh ke tak boleh. Tak payah tanya. Makan kuih tiaw, ada toge. Tengok putih ini toge. Dalam senit keluar pula dah, toge ayam kecil macam-macam. Cina ayam kecil lah apa lah. Yang putih elok pula ada penih kita macam kita pun tengok putih tanya tu kan kedai ni hang kecil wah jawab dia mampus kena tinju tong tu lah handuk hang makan habis bayar sokok balik pokok kena hijab lah walau saya rasa tu tengok dia tanya lah saya duduk sendiam tu dah kecuali ada maklumat dan kipi terbuka tu cerita lain. Abi Bakrin tak payah tanya dah. Ikut hukum halal dia minum. Dia tak tahu. Tapi kalau dia tanya pun, dia tanya, kawan tu tanya, memang Abi Bakrin tanya. Ikut hukum tak payahlah korek, tak payah. Habak kat Maulana, jangan kita masuk kotnya yang tadi, jangan. Ambil, minta duit kat aku. Itu duit nak buat kita, ambil buang. Tak apa, ambil bagi dekat warga mat pedagang, kata Abi Bakrin. Depa pula tak mau. Kau pulang balik pada petang mengaji. Satu lagi bengong, satu air lagi. Haa, tu dia. Korek sampai muntah. Nak jadi Abi Bakrin. Tu dia Abi Bakrin. Kamu kata kamu Abu Hurairah. Ya Allah. Kamu nak jawab apa dengan Allah? Kamu nak jawab apa dengan Allah? Kamu nak samakan dirimu dengan para sahabat? Tuan-tuan muslimin muslimah. Qardawi menyatakan dalam fiqah al-awlawiyah ketika menghuraikan hadis barang siapa yang beramal ketika Islam menerima fitnah lalu dia beramal mempertahankan Islam dia beramal dengan Islam ketika Islam difitnah Rasulullah menyatakan dia mendapat pahala 50 orang sahabat kata Dr. Yusuf al-Qardawi 50 ini adalah sahabat yang tak termasuk 4 golongan. Tolong ingat, 50 yang Nabi kata tu, 50 pahala sahabat, kalau Nabi kata, excluded, tolak 4. Pertama, Abi Bakrin Omar Osman Ali. Tolak dulu tepi. Hati kita tak layak. Tak layak. Empat nak jadi Abi Bakrin. Qardawi tolak awak lagi. Tak layak. Tutara beramal. Beramal ketika Islam menerima fitnah. Ni tuduh pala pun tak ada. Bayang tengok. Nyanyi juga orang jambu ikhlas ni takut aku tengok. Punya kan. Tutara tak tuduh nak jadi Abi Bakri. Nak jiwa Abi Bakri. Kata Qaradawi, beramal ketika Islam difitnah dapat 50 pahala sahabat, kata Nabi. Tolak pertama tak masuk 50 tu, 4 sahabat kanan Abi Bakri, Umar, Uthman, Ali. Yang ni kita skupang tak layak. Satu. Yang kedua, tolak 50 tu, Ahlul Badar. 313 tolak pula Kim Badar yang berjuang, lagi tak layak kita. Tolak nombor 3, Uhud. Puak-puak Uhud, kata Qaradawi. Yang 700 tinggal daripada 1,300 yang mati syahid. Yang ada yang pegang kaki Nabi mati syahid. Syahid di atas telapak kaki Nabi. Ada yang hancur wajahnya. Al-Harith yang hancur wajahnya. Sampai Nabi tak kenal siapa ni. Lalu Nabi panggil, Nabi duk rasa-rasa dia ni ikut. Nabi panggil adik perempuan dia. Lalu adik perempuan dia cah melalui cincin yang dipakai. Muka hancur. Tengok-tengok cincin. Ha betul ya Rasulullah, ni abang saya. Baru kenal itu Al-Harith. Tu Uhud. Sampai Rasulullah bersabda dalam hadis Bukhari Muslim. Anas bin Malik mengambil hadis ini. Nabi bersabda, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Nabi kata, inilah dia Uhud. Dia cinta kepada kami. Kami cinta kepada dia. Itu dia perang Uhud. Tolak tu tak masuk kita. Tolak nombor 3, kata Qaradawi. Mereka-mereka. Nombor 4, selepas Uhud. Mereka yang terlibat dalam perjanjian Hudaybiyah. 50 pahala sahabat tu. Tolak 4, kata Qaradawi. Abi Bakrin, Umar, Uthman, Ali, Badar, Uhud, Hudaybiyah. Tu tinggal sahabat apa orang kita? Tinggal sahabat bawah-bawah. Sahabat yang baru masuk Islam selepas Fathul Makkah. Itulah level kita. Sahabat-sahabat yang lewat dekat Nabi nak wafat baru masuk Islam. Yang suku pun 6 suku. Pokok pun isah, pokok daun Makkah. Jadi itu level bawah-bawah. Itulah level kita. Tiba-tiba apa nak jadi Abi Bakri. Apa jangan mimpi lah. Tuan-tuan, sebab itu kata Ibnu Hajar, kamu wajib pertahan Rasulullah. Kamu wajib pertahan Islam. Sebab itu kita riuh, sebab itu kita marah. Walau tempatnya bukan di Malaysia, namanya Monte Carlo. Walau bukan di Malaysia, tapi di Monte Carlo. Dia tidak kira bumi mana. Asalkan orang menghina Islam, menghina Rasulullah, kita wajib bertahan. Kita wajib bercakap. Kita wajib menyatakan hak Allah dan Rasul. Walau di Monte Carlo, IFF, Islamic Fashion Festival, yang dinaungi oleh Puan Rosmah. Tiba-tiba ada benda-benda yang berlaku di dalam program itu yang amat menyakiti hati kita orang Islam. Sudahlah yang tampil memperagakan kononnya busana muslimah. Kononnya. Atas nama busana muslimah. Keluar dengan t-shirt lengan pendek. Tulis dekat dada t-shirt tu Muhammad Mimha Mimdal, tapi sebalik tulisan Muhammad. Kamu hina Rasulullah. Kamu kata inilah pakaian Islam yang dipamerkan tu tidak mencerminkan langsung pakaian Islam. Kamu namakan Islamic Fashion Festival. Kamu guna Islam untuk space good, untuk kamu melepaskan diri daripada sesuatu kononnya kita pendah pada Islam. sampai dalam bentuk menghina Nabi Muhammad. Bila kita hantar memo, sahabat kita Ustaz Nasruddin Tantawi hantar memo minta Puan Rosmah bertaubat kepada Allah, ada orang agama yang membela. Ada manusia yang mengaji sampai Jordan Madinah, yang hafaz kitab-kitab yang hebat, bangun, berhujah, membela. Jangan salahkan dia, dia tak tahu apa. Pak terjun gaum, tuan-tuan. Pak terjun gaum. Jangan salahkan syarikat Pak. Repoi kena. Syarikat Pak tak tahu apa. Tak payah pisiasat. Jangan hantar kementerian pengangkutan. Jangan hantar pegawai. Pisiasat syarikat Pak. Pergi cek rekod puspakom. Tak payah. Sebab ni semua driver punya pasal. Bila kamu kata dia penganjur, dia penaung, dia tak tahu apa. Jangan salahkan dia. Sepatutnya salahkan penganjur. Kena tanya dia. Kena pegang tangan dia. Ampun, siapa nak pegang tangan dia? Aku tak mau. Kena pegang pimpin dia. Tanya dia, Kak Rul, kenapa buat macam ni? Mengapa bila nak buat tak pernah tanya ulama? Mengapa bila kamu sebagai penaung takkan tak tahu tentative program? Penaung aku kejadah kamu. Takkan kamu tak tahu event-event yang akan berlaku? Takkan kamu tidak diberi briefing apa pakaian nak pakai? Kalau kamu tengok, kenapa tak tanya dulu ulama? Kenapa tak tanya orang agama? Kamu sedap tanya dia dulu, dia tak tahu apa. Berapa projek kan dapat? Kau nak dicalon, baik ni hajat dia. Kita cukup marah, tuan-tuan. Kita bukan minta dia berjalan terlanjang bongkel ke apa dah. Kita minta dia bertaubat kepada Allah. Dan minta maaf berseluruh rakyat Malaysia yang beragama Islam. Itulah memo yang kita hantar. Buat bagi kita biasa. Busana muslimah apalah itu. Kalimah pun tak kena. Kau nak ikut bahasa Arab. Busaniyah muslimah. Itu baru betul. Kalau busana muslim boleh gagal. Duduk bahasa Arab tak kena. Busaniyah muslimah. Itu boleh gagal. Ma'at tarbiyah al-mahmudiyah. Betul. Duduk nahu. Duduk nahu pun tak. Apatah lagi. Dalam bentuk-bentuk yang cukup gurih hati kita. Nama Nabi, nama. Walaupun mim dal. Tetapi value dia, nilai dia. Dia adalah Rasul. Dia adalah kekasih Allah. Mungkin orang kata, Allah Ustaz, mim dal. Mim itu kan makhluk. Mim itu kan tulisan. Ha itu kan tulisan. Tulisan kan makhluk. Ya, nilai. Duit, apa ada duit? Kertas. RM1, RM5, RM10, RM50. Kenapa tuan-tuan simpan di bank? Nilai, walau kertas. Walau mim, walau hak, walau mim, walau tan. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nilai, dia adalah kekasih Allah. Dia adalah Rasulullah. Dia bukan Muhammad. Tepi jalan mana? Kuang hajar kamu. Biadab. Sampai lah tak minta maaf ni. Dia bertobat mungkin lah. Tobat dengan Allah tu kita tak tahu lah. Tak ke dia. Memang gulis hati umat Islam. Dan yang kita kesan. Orang agama boleh bertahan. Nak kata juga tak salah. Ini cukup celaka. Patutnya kamu nasihat. Bukan kipas. Patut kamu beri nasihat. Itulah tugas alim ulama. Tugas orang yang tahu agama. Tugas orang yang mengerti halal dan haram. Ia bukan benda kecil. Dulu orang lukis karikatur gambar Nabi di Denmark. Kita bangun marah. Lukis gambar Nabi pakai serban. Dikelilingi oleh wanita berpurdah. Tulis inilah Nabi umat Islam. Nafsu dia kuat. Jilat kau punya barat. Kita marah, kita demo, kita hantar memorandum ke kedutaan Denmark di Kuala. Tiba-tiba kita mudah-mudah. Walau di Montikalo, bukan di Malaysia. Mudah-mudah kita buat inilah pakaian Islam, inilah busana Muslim, inilah dia pakaian perempuan Muslimah, dan inilah dia yang Islam hitam. Itu yang kamu nak ajar pada masyarakat. Baik itu siapa tak ada langsung perasaan, tak ada benda-benda macam ni, saya katakan, awak tolong ceklah hati awak. Something wrong lah. Dunia nak bertempat jauh dalam hati awak. Sebab itulah, ulama membahaskan, itu juga sebahagian di antara tanda kita menyakiti baginda Rasul. Tuan-tuan, kalau Nabi hiduplah, dia tengok macam tu. Kalau apa Nabi tak marah? Nama dia dipermain-mainkan. Kalau dia hidup, kita kata kalau. Pakaian Islam kah begini? Nabi akan marah. Tapi inilah umat akhir zaman. Semudah-mudah mereka melakukan apa saja atas nama Islam untuk meraih populariti. Sebab itulah Allah Subhanahu wa ta'ala bagi ingat kepada kita bahawa kamu dalam bentuk mencaci, menyakiti baginda Rasul, kamu kena ingat perbuatan itu salah dan Rasul yang kamu caci, barra'ahullah, Allah menyelamatkan, membebaskan Rasul itu daripada cacian kaumnya. Dengan maksud yang kedua, setiap Rasul Nabi dipelihara Allah. Walaupun manusia mencaci maki hamun, memutar belit ajaran, Allah tetap memelihara kemuliaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan Muslimat, inilah akhir zaman. Saya yakin tuan-tuan pun sama meyakini zaman kita inilah zaman akhir zaman. Dengan tanda-tanda kiamat yang terlalu banyak di hadapan mata kita. Rasulullah bersabda, "Kalkabini 'alal jamri," akan sampai masa manusia di akhir zaman bila dia pegang Islam, "Kalkabini 'alal jamri," dia memegang Islam, laksana dia genggam bara-bara api. Sakit tuan-tuan. Nak menyedarkan masyarakat, sakit. Bukannya mudah dengan media yang terhad, dengan ucapan yang terhad, dengan manusia yang angkuh. Jangan kata nak sedar peringkat besar. Tuan-tuan singgah di RNR ke, semayang asar ke, semayang zuhur di Bukit Merah ke, di mana ke, lepas semayang duduk belakang dinding sana, so tengok orang semayang. Ada yang tak kena, kita pergi tegur. Silap-silap peninju sampai ke sana. Dia rasa dia hebat lah. Itu di RNA, belum lagi di tempat-tempat lain. Kala-kala binti halal jamri. Sampai Nabi kata, dia akan sampai masuk, bila dia tengok maksiat mungkar, dia tak mampulah nak buat apa-apa lah. Allah. Dia tak ada kuasa, dia tak ada apa, dia tengok masyarakat muka, dia tak boleh buat apa lah, kata Nabi. Geram dalam hati. Dia akan sampai. Na'udzubillah min zalim. Macam genggam bara api. Ini zaman kita. Zaman yang Nabi sebut, yatafawwalannasu bil bunyan. Di antara tanda hari nak kiamat, kata Nabi. Yatafawwal. Walannasu bil bunyan, manusia berlumba-lumba membina bangunan-bangunan tinggi. Allah, kita dapat apa nilai seratus tiket? Nak buatlah. Senang siapa ada hutang anong tu, banyak dia tingkat terjun. 5 bilion, 5 ribu juta. Nak berhabis. hanya semata-mata nak buat bangunan 100 tingkat, nak lawan KLCC. Nabi Allah, ya tafawwalun nasi bil bunyan, manusia akan berebut buat bangunan tinggi, confirm dekat hari kiamat. Maka bila tahu tandanya terlalu banyak, paling senang tuan-tuan boleh tengok tiap-tiap hari. Nabi kata, sedikit lelaki, ramai wanita, sehingga satu lelaki menjaga 50 wanita baskilah. Itu paling senang nak tengok. Perempuan dalam berapa orang lelaki. Itu paling cepat nak tengok. Allahuakbar. Dah kita tahu tanda kiamat banyak, tunggu apa lagi? Beramal. Bersegera patah balik. Kalau tak buat salah, bertaubat pada Allah. Jangan malu-malu nak bertaubat. Imam Ghazali hukum taubat wajib, bukan sunat. Hukum bertaubat adalah wajib, kata Imam Ghazali. Inilah zaman kita. Suara Islam entah macam mana dipaham. Islam lawan Allah, tolak hukum Allah, tuduh pun tak pakai peropor, mempuh atas kepala, tiba-tiba nak jadi macam para sahabat. Tak ada langsung ciri kriteria kita nak simpan. Bukan kata kita bagus, bukan kita nak dapik dada, kita ni alim, kita tahu semua. Dah, kita tak cakap macam tu. Tetapi kita kesal apabila nasihat dipakul sampahkan. Apabila teguran tidak pernah mau diterima, kita masih mengulang sifat yang lama. Masih lagi buat tak peduli dengan Islam. Sedangkan jenayah, maksiat, mungkar sudah tidak terbendung. Orang menukar agama, tuan-tuan. Di Terengganu 3 minggu lepas, ada permohonan di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu. Seorang lelaki Islam buat permohonan nak tukar agama, nak keluar Islam. Kita pandang benda ni tak ada apa. Sedangkan menukar agama disebut dengan murtad. Ia adalah jenayah yang Nabi sebut wasariful dinihi mufariful jamaah, di antara orang yang wajib dibunuh oleh pemerintah, kata Nabi, ialah orang yang murtad meninggalkan agama. Wajib pemerintah jatuhkan hukum bunuh. Boleh relax, boleh isi orang. I don't want to be a Muslim anymore. Hantar. I nak masuk agama. Mahkamah syariah dia tak ada kuasa. Dia kena dicabut juga. Di sudut hukum, hakim tu tak salah. Bukan dia buat undang-undang. Pemerintah jawab dengan Allah. Ini dia untuk mudah. Ayah betul tak cakap lah. Meeting dengan iblis di langit. Apa tuan-tuan nak heran? Meeting dengan iblis. Dengan malaikat, dengan iblis. Langit mana? Langit ketiga apa? Meeting. Habis meeting, malaikat tinggal. Dia turun dengan iblis. Pecah. Sampai bumi pecah. Padahal siapa nak ambil tindakan? Kita boleh baca dalam surat apa? Dia bagi tazkirah pakai seluar pendek, isap rokok dalam kedai kopi di Besut. Yang dengar tazkirah dia, mai pada Kuala Lumpur, mai pada Johor, semua kereta-kereta luxury. Toyota, Camry, Merc, BMW 5 Series, 7 Series, mana ada kanj macam kita. Tak main kancil lah, maybe macam saya, ketara, semua hebat-hebat belakang. Semua 2 point, semua kereta 2 point kata. Tim lama pergi dengar ucapan dalam suatu kapal tu ni, tazkirah. Ayah pergi bagi tazkirah pakai semua pendek, tak apa. Mentah ke darah bahawa Melayu boleh ikut. Tuan-tuan, ini akhir zaman yang Nabi kata, bila nak dekat kiamat, yang benar dianggap salah, yang salah dianggap betul. Itu dia contoh. Betul ke jadah aku hampir mesyuarat dengan iblis? Langit pula tu tangga pada hari. Langit nombor 3 pula. Ni langit dunia ni. yang kita tengok, walaqad zayyana as-sama'a ad-dunya, as-sama'a ad-dunya ni Allah kata matabi' bintang-bintang pelita.